beberapa orang yang dianjurkan atau disyariatkan untuk memandikan mayit. Apakah cukup satu orang? Satu orang kalau dia mampu cukup, ya. Tapi ketika tak mampu boleh ditambah yang lain.